الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ini adalah merupakan bukti akan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekiranya kita dikumpulkan oleh Allah di dalam rumah dari rumah-rumah Allah ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi busyra, kabar gembira, di dalam sebuah ucapan beliau Nabi menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul beberapa orang di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka membaca kitab Allah dan saling mengajari di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa hafathuhumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan senantiasa disebut oleh Allah di antara hamba-hamba Allah yang ada di sisinya. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, di mana kita diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan sedikit waktu dari waktu yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama mempelajari agama ini. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat di mana banyak dari kalangan manusia rugi pada dua nikmat ini, yakni kesehatan dan kesempatan. Ruginya kita karena dalam urusan-urusan duniawi kita rela untuk mengorbankan kesehatan dan kesempatan kita, padahal urusan duniawi ini akan kita tinggalkan. Namun dalam urusan ukhrawi akhirat kita, urusan masa depan kita, kita lalai, bahkan kita terkadang malas. Walaupun kita sudah difasilitasi untuk kita mempelajari urusan agama ini. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Inilah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu bis-salam. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Dan kami akan meletakkan neraca-neraca timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Walaupun amalan itu seberat zarrah, biji yang sangat kecil, kami pasti akan mendatangkannya, dan cukuplah kami menghisabnya. Ayat ini adalah peringatan dari Allah bahwa semua apa yang kita perbuat, baik itu amalan-amalan hati dalam bentuk keyakinan, roja harapan, takut, cinta, atau keamalan-amalan dalam bentuk ucapan, baik ucapan yang baik atau ucapan yang buruk, atau semua aktivitas tubuh kita, akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan-keraguan nanti pada hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib. Al-Imam Ahmad ketika beliau di dalam penjara disiksa karena mempertahankan akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dipenjara oleh pemerintah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk hingga disiksa. Sampai-sampai Al-Gojo yang menyiksanya mengungkapkan, seandainya cambuk ini saya cambukkan ke perut seekor sapi, akan terburai isi perutnya. Di dalam penjara suatu ketika beliau mengeluh sakit, merintih biasa karena sakit, biasa keluar kerintihan-rintihan. Aduh, ah. Maka ketika itu beliau mendengar salah seorang muridnya membaca ayat tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan-ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang mencatatnya. faqih ajib. Ketika beliau Imam Ahmad mendengar ayat ini dibaca, maka sejak itu beliau tidak mau lagi mengeluh, merintih akan sakitnya beliau. Karena khawatir kalau rintihan-rintihan beliau, keluhan-keluhan sakit beliau itu tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah salah satu bentuk muraqabah. Inilah salah satu bentuk merasa diawasi oleh Allah. Kaum muslimin a'azzakumullah, ketika kita sadar akan sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang maha penyayang, yang diantara bentuk kasih sayangnya tidak ada satupun amalan-amalan kita, tidak ada satupun. Sekali lagi, kita tahu hukumnya atau tidak amalan itu, ucapan itu, ini akidah ini, keyakinan ini benar atau salah, ini ucapan ini benar atau salah, ini perbuatan ini benar atau salah, kita tahu atau tidak kita tahu, kita sadar atau tidak kita sadari. Nah, kita sadar atau tidak kita sadari. Misalnya ada orang yang kehilangan kesadaran, misalnya karena gila atau karena apa, kemudian dia melakukan suatu perbuatan seperti tanpa dia sadari. Nah, sebelum kita berilmu ataukah setelah kita berilmu, semua amalan itu pasti tetap akan ditampakkan nanti oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini dalam bentuk kasih sayang Allah, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan kita. Kalau amalan itu adalah amalan baik, akan dibalas kebaikan. Kalau amalan kejelekan, akan dibalas dengan kejelekan. Namun hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hukum dari orang yang jahil, nah, dari orang yang tidak tahu hukum, atau orang yang dipaksa, atau orang anak yang belum balik, termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan pekerjaan tanpa kesadarannya. Nah, Allah memberikan jaminan pengampunan rufi'al qalam antara. Jemaah sekalian, ikhwan fillah, muraqabatullah ini dibahas oleh para ulama, baik dari dalam kitab pembahasan-pembahasan akidah sampai juga pembahasan akhlak. Yaitu keyakinan terus menerus dalam pengawasan Allah, meyakini terus menerus bahwa dia dalam pengawasan Allah. para ulama dalam banyak definisi mereka menjelaskan apa itu muraqabah. Naam, yang definisi mereka itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di antara definisi itu adalah dawamu ilmi al-abd wa tayaqqunuhu bittila'il haqq subhanahu wa ta'ala ala zahirin wa batin. Terus menerusnya seorang hamba dia tahu dan dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya baik dalam amalan-amalan zahir dia maupun amalan-amalan batin dia. Dari satu definisi ini saja yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, maka kita bisa mengambil pelajaran pertama. Seorang hamba mampu memiliki sifat bahwa dia senantiasa diliputi oleh Allah kalau dia tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dawamul abad, dawamu ilmil abad. Makanya dalam definisi ulama yang lainnya, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan muraqabah adalah kesadaran seorang hamba at-ta'abbud bismi, ibadah seorang hamba dengan nama Allah Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha menjaga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat yang terbaik. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi 99 isma, faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Dan siapa yang menjaga nama-nama Allah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. 99 nama ini hanya sebatas yang Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun lewat sunnah Nabi kita. Adapun hakikat jumlah sebenarnya berapa, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Nabi menyatakan siapa yang menjaga nama-nama Allah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Betapa tidak. Kalau dia tahu bahwa Allah memiliki nama misalnya Al-Khaliq, pencipta. Berarti dia sadari dirinya bahwa dia adalah makhluk yang berhak menyembah hanya penciptanya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak akan palingkan semua ibadahnya kepada selain Allah. Kalau Allah memiliki nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki, berarti dia tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kalau Allah memiliki nama As-Sami', Maha Mendengar, maka dia akan menjaga seluruh ucapan-ucapannya. Nah, karena dia sadar bahwa semua ucapan-ucapan dia pasti didengar oleh Allah. Kalau dia sadar bahwa Allah memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat, berarti dia akan menjaga seluruh amalan-amalannya, karena dia sadar apapun yang dia perbuat akan dilihat oleh Allah. Kalau Allah memiliki nama Asy-Syafi, Maha Penyembuh, bahwa dia hanya berharap kesembuhan itu datangnya dari Allah. Artinya, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakini betul, maka dengan ini adalah cara muraqabah dia kepada Allah. Karena muraqabah dikatakan oleh Syekh Utsaimin itu ada dua bentuk. Yang pertama, dia berusaha bagaimana amalan-amalan dia dalam kebaikan, karena dia sadar dalam pengawasan Allah. Yang kedua, dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Qur'an mengabarkan kepada kita tentang pengawasan Allah akan makhluknya. Allah Ta'ala menyatakan, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang ada pada diri-diri kalian. Maka berhati-hatilah kalian. Allah mengetahui apa saja yang ada pada diri kalian. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan adalah Allah atas segala sesuatu, Allah senantiasa mengawasinya. Juga Allah Ta'ala menyatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat? Juga Allah Ta'ala menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pengkhianatan-pengkhianatan mata, lirikan-lirikan pandangan, dan mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Nah, nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada perkara yang sangat yang tersembunyi baik di langit maupun yang di bumi. Tidak ada yang tersembunyi. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali hanya Dia Allah. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah mengetahui dedaunan-dedaunan yang berguguran, yang berjatuhan. Allah mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardh. Tidak ada perkara-perkara atau biji-bijian yang ada dalam kegelapan bumi ini kecuali diketahui oleh Allah. Wala rabbin wala yabisin. Tidak ada tempat yang kering, tidak ada tempat yang basah. Illa fi kitabin mubin, kecuali dalam kitab yang nyata. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Ayat-ayat tadi merupakan bukti penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Meliput segala sesuatu, mengawasi segala sesuatu. Dan inilah pengawasan dari dalam diri seorang mukmin. Artinya ikhwanna fiddin a'azzakumullah, seorang mukmin ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka seluruh aspek kehidupan dia, seluruh aspek kehidupan dia tidak lepas dari keikhlasan dia kepada Allah. Apakah ketika kita beribadah melaksanakan perintah, maka tidak ada urusan dia dengan orang lain, tidak ada urusan dia dengan makhluk, urusannya hanya kepada Allah. Orang mau lihat, orang mau dengar, orang tidak lihat, orang tidak dengar, tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa? Karena dia yakini bahwa Allah lah yang melihat dia, Allah lah yang mendengar dia, Allah lah yang mengetahui dia. Nah, inilah ikhlas. Orang yang memiliki sifat muraqabah, tentu kekuatan keikhlasan dia beribadah dan melaksanakan perintah seperti itu. Ada orang atau tidak ada orang? Nah, ya, tidak ada urusan saya dengan orang lain. Urusan saya hanya kepada Allah, karena ini adalah perintah Allah. Demikian ketika dia meninggalkan larangan, ketika dia meninggalkan larangan, sama. Tidak ada urusan saya dengan orang lain, tidak ada urusan saya dengan makhluk, urusan saya adalah dengan Allah. Allah melarang saya, maka saya tinggalkan. Karena Allah pasti melihat, pasti mendengar, pasti mengetahui. Nah, inilah ikhlas. Ya ikhwana bidina azzakumullah. Makanya tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Kenapa? Karena inilah kemampuan orang berbuat baik dalam segala aspek kehidupannya ketika sudah pada tingkat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wamal ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Para ulama menafsirkan potongan awal ini, anta'budallaha ka'annaka tara, adalah ibadatul hubbi wasyauq. Ibadah yang dilandasi oleh rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Orang yang dia tadi, dia sadar, dia punya ilmu tentang Allah, dan dia yakini itu, maka dia akan terus merasakan kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Maka dengan itu tergerak dia untuk melaksanakan perintah. Nah, inilah ibadatul raja. Ini ibadah yang karena harapan. Sebaliknya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini ibadatul harap wal khauf. Ibadah yang didasari oleh rasa takut dan lari dari azab Allah. Orang melakukan perintah atau meninggalkan larangan ini, sekali lagi, tidak akan lepas dari dua keadaan ini. Tidak akan lepas dari dua keadaan ini. Pertama, ar-raja. Ada harapan. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beribadah ini dapat pahala, masuk ke dalam syurga, dapat ampunan dan sebagainya dan sebagainya. Dari keutamaan dari Allah. Pasti itu. Tidak ada orang yang melakukan sebuah ibadah kecuali imma ada dua perkara. Ada harapan. Ataukah karena dilandasi oleh al-khawf. Ada rasa takut. Kalau saya tidak sholat nanti diadab. Saya dosa. Sama dengan ketika dia meninggalkan larangan. Ketika dia meninggalkan larangan, maka cuma ada dua pada diri dia. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia raja. Berharap. Berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan meninggalkan larangan ini, dia mendapatkan pahala. Ataukah dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Sebagian ulama menggambarkan sifat muraqabah. Ya, sifat muraqabah. Seperti pengembala binatang. Pengembala binatang. Ada kambing. Kambing gembalaan. Dia pengembalanya. Dia pengembalanya. supaya kambing-kambing atau binatang gembalaannya ini tidak melakukan sesuatu yang terlarang, tidak masuk ke kebun orang, dan makan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman tertentu, ya, maka pengembala ini seyogianya dia pakai tongkat atau kayu. Nah, supaya gembala-gembalaannya ini tadi, binatang-binatang ini tadi takut, tahu bahwa dia terawasi, dia terjaga. Artinya, selain pada perkara di atas tadi, kita harus belajar mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran. Faktor pendukung yang lainnya secara zahir adalah terapkan secara zahir aturan-aturan Allah. Orang mampu maksimal dalam penjagaan ini. Satu contoh saja. Kita jujur saja. Jujur saja. Ketika kita masuk ke tempat keramaian, taruhlah di mall ya, untuk beli sesuatu. Di sana kan banyak orang, laki-laki, perempuan, di sana banyak. Jadi kita masuk ke sana untuk membeli sesuatu. Akan ada pengaruh atau tidak? Ada pengaruh atau tidak? Ketika kita misalnya ya, berpakaian sesuai sunnah. Kayak misalnya pakai jubah, pakai peci, berjenggot. Dengan kita berpakaian tidak sesuai sunnah, misalnya levis, pakai baju kaos masukkan ke dalam, pakai pet, akhirnya kira-kira pakaian ini saja, tidak usah jauh-jauh, pakaian ini saja yang berbeda ini punya pengaruh atau tidak? Punya pengaruh kira-kira atau tidak? Kalau yang tadi yang pakai jubah, diketahui orang kalau dia mau menggoda perempuan. Iya kan? Malu. Malu. Kenapa? Karena ada faktor pendukung pada diri dia secara zahir. Selain apa yang ada di dalam batin dia, bahwa dia yakin Allah mengawasi dia, secara zahir ada faktor pendukung bagi dia. Ada faktor pendukung. Nah, beda dengan yang tadi, anak muda ini. Nah, walaupun mungkin dia yakin bahwa dia diliput, dia diawasi, dilihat, didengar oleh Allah, tapi karena tidak ada faktor pendukung secara lahiriah bagi dia, dia bisa saja tanpa ada rasa malu bisa berbuat maksiat. Iya kan? Kenapa? Tidak ada sesuatu secara lahiriah yang membuat dia malu. Nah, wanita berhijab penutup auratnya. Nah, baik, berada di lingkungan orang banyak misalnya, selain ketika dia ada keyakinan muraqabah dalam hati dia itu tadi, ada faktor pendukung secara lahiriah. Nah, kalau dia berhijab, malu kalau dia ngobrol dengan laki-laki bukan mahramnya. Nah, beda ketika perempuan tersebut tidak menutup aurat. Nah, ya, tidak ada pakaian muslimah pada dirinya. Walaupun mungkin dia tahu, dia sadar bahwa Allah pasti mengetahui perbuatan dia, mendengar, melihat perbuatan dia, tapi karena tidak ada faktor pendukung secara lahiriah, dia mungkin tidak punya rasa malu untuk melakukan sesuatu yang terlarang dalam agamanya. Nah, hadirin hadirat sekalian, maka dari sini pun kita bisa mengambil bahwa ternyata selain kita harus mempelajari agama ini, kita harus tahu nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, dedaunan yang berjatuhan, biji-bijian dalam kegelapan bumi ini, tempat kering atau tempat yang basah, pasti diketahui oleh Allah. Nah, gak wajib didukung oleh faktor secara lahiriah. Makanya ikhwanna fiddin a'azzakumullah, ya, dalam banyak sunnah Nabi kita, ya, langsung ataukah tidak langsung, faktor lahiriah ini sangat mendukung. Contoh, kalau kita bepergian safar, sunnahnya apa? Nah, sunnahnya tidak sendirian. Tidak sendirian. Karena kalau orang sendirian, tidak ada yang menasihati dia, tidak ada yang mengingatkan dia, apakah dalam perkara kewajiban atau larangan-larangan Allah. Nah, waktu sholat tiba, kalau dia bersama dengan temannya, bersama dengan orang lain dalam perjalanannya, sunnah itu dengan teman, ya paling tidak dua orang atau tiga orang. Nah, ada yang mengingatkan, ini sudah masuk zuhur ini, cari masjid dulu yuk, sholat. Agar. Nah, atau ketika dia melakukan sebuah larangan, nah, ada yang ingat, dosa. Tapi kalau dia sendirian, nah, barangkali wallahu a'lamu bissawab, sengaja-sengaja cari kursi di atas bis yang di situ ada perempuannya. Pikiran dia, enggak ada yang tahu, enggak ada yang melihat. Apa? Iya kan? Artinya faktor lahiriah ini sangat mendukung. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, perkara-perkara yang lain, misalnya terhadap perempuan, misalnya. Nah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tinggallah kalian di dalam rumah kalian dan jangan berhias dengan seperti perhiasan wanita-wanita jahiliyah dahulu. Perhiasan wanita-wanita jahiliyah dahulu itu tidak seperti wanita-wanita sekarang. Perhiasan mereka itu ditutupi. Wanita jahiliyah dahulu itu perhiasan mereka ditutupi, tidak terlihat. Tetapi mereka letakkan perhiasan mereka itu di kaki. Di kaki. Tujuannya apa? Kalau dia berjalan akan bunyi. Kalau bunyi, orang tahu, oh perempuan ini punya perhiasan. Nah, jangan seperti itu, kata Allah. Kalau yang sedemikian itu saja terlarang, apalagi kalau lebih dari itu. Wanita-wanita sekarang, perhiasan mereka di tangannya, di lehernya. Nah, ditampakkan di depan umum. Artinya apa? Ini faktor pendukung secara lahiriah. Bahwa ternyata ketika perempuan itu mengobral tubuh dia di depan umum, menampakkan lekak-lekuk tubuh dia di depan umum, nah, ini menimbulkan fitnah yang luar biasa bagi laki-laki. Berbeda ketika perempuan itu misalnya apa? Menutup auratnya, berhijab. Yang berhijab saja orang penasaran kok itu. Ya. Perempuan cadaran saja orang penasaran. Apalagi kalau perempuan itu sudah modelnya kayak begitu. Nah. Ya. Sudah seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, isra'un kasiatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu berpakaian tapi pakaiannya menggambarkan sifat-sifat tubuhnya, lekat-lekuk tubuhnya. Baik, ya ikhwan fi din a'azzakumullah. Nah, ini dua hal. Makanya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di antara hadis yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam babul muraqabah, nah, adalah nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya gulam, ketika Ibn Abbas berboncengan dengan Nabi di atas kendaraan beliau, yang ini menunjukkan bahwa orang berkendaraan berboncengan boleh. Nah, dengan syarat binatang tersebut tidak tersiksa, mampu untuk ditunggangi dua orang. Nah, ya, tidak tersiksa. Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Adalah saya berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Faqala, kemudian kata Nabi, ya gulam, wahina, inni u'allimuka kalimatin. Sungguh saya mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Makanya diantara amalan, diantara definisi para ulama tentang muraqabah, ya, diantara definisi para ulama tentang muraqabah adalah ketika kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dalam batin kita, maka secara lahir Allah akan memberikan penjagaan. Ihfadillah tajidhu tujaha. Jaga Allah, jaga aturan Allah, maka engkau akan mendapati Allah akan membimbingmu. Allah akan membimbingmu. Artinya ya ikhwan fi din a'azzakumullah. Ya. Bahwa orang tidak bisa berprinsip yang penting batinnya, yang penting hatinya. Nah, karena banyak orang seperti itu, ketika dia keluar dari rumahnya seperti antum, jauh dari orang tua kalian, barangkali ketika minta izin ke orang tua kalian untuk kuliah, ada mungkin ya di antara kalian dinasihati oleh orang tua kalian, "Dausanina, saya takut kamu ada apa-apa jauh dari orang tua." Mungkin di antara anak-anak ini ada yang jawabannya, "Insyaallah enggak apa-apa, Bu. Saya bisa menjaga hati saya." Ya. "Saya bisa menjaga jiwa saya." Nah. Hakikatnya mungkin ada yang seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Al-qulubu du'isah wasyubahu khattabah. Hati itu lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Makanya untuk mendukung ini tadi, apa yang di dalam hati kita ini kuat, mesti menjaga agama Allah, baik secara batin dan secara zahir. Secara zahir. Nah, di antaranya secara zahir, Nabi alaihi salatu wassalam membimbing bagaimana kita mencari teman. Ini dari aku sekalian para mahasiswa, ini perkara yang termasuk sangat penting. Untuk mampu kita merasa muraqabah ini tadi, memiliki sifat ini tadi, di antaranya secara lahiriah memilih teman. Memilih teman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu ada dua bentuk. Ada yang mencari teman seperti kasahibil misk, penjual wewangian. Ada pula yang temannya dicarinya seperti sahibil kir, tukang las. Kalau teman itu adalah teman yang baik, yang kata di dalam syair dikatakan khairul ashabi may yadulluka ilal khair, sebaik-baik teman itu yang mengarahkan kepada kebaikan. Paling tidak aromanya, kalau kita tidak membeli wewangian itu, paling tidak aroma wewangian kita dapatkan. Nah, itu. Bahkan biasanya penjual wewangian itu, coba dulu Pak, dikasih ke tangan kita. Nah, kita dapatkan kebaikan. Tapi kalau yang kita cari adalah sahibul kir, tukang las, kata Nabi, kalau tidak membakar pakaianmu, kamu akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Ini satu hal yang penting, mencari teman. Teman yang baik. Teman yang baik itu kayak, kalau sudah kuliah, ayo sholat yuk. Waktu sholat ini. Nah, teman yang baik, jangan kayak begitu. Itu bohong, itu dusta. Nah, ini teman yang baik. Maya dulu kalian akhir. Teman yang baik, bukan mahrammu itu. Nah, bukan mahram itu. Kenapa kau boncengan sama dia? Diingatkan temannya. Bukan temanmu itu. Kamu dalam kamar berdua-duaan. Lari-lari pagi kok berdua-duaan. Bukan temanmu itu. Bukan mahrammu itu. Inilah temanmu yang terbaik. Inilah temanmu yang terbaik. Paham? Barangkali kalau dalam ruangan koas nanti, dalam satu ruangan mungkin kalian tidak ada perempuan, tidak ada juga temanmu di situ, laki-laki berdua-duaan, ditegur, inilah teman yang menegur, ini yang terbaik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki, akhi. Kenapa ambil jurusan kandungan? Kau mau cari apa di situ? Ini dinasihati teman yang baik. Kata, jurusan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ada fatwa dari para ulama tentang tidak bolehnya laki-laki untuk mengambil jurusan-jurusan khusus untuk perempuan. Banyak perempuan itu kasih kesempatan untuk mereka. Itu urusan mereka, bukan urusan kalian. Baik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini yang menjadi syahid. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujaha. Kalau secara zahir kita menjaga ini, Allah akan membimbing. Allah akan memberikan bimbingan, Allah akan memberikan penjagaan. Tapi kalau perkara-perkara zahir ini kita sepelekan, insyaallah saya bisa jaga hati. Hati itu lemah ya. Saya insya Allah bisa jaga hati. Ini perempuan, biar saya berdua-dua dengan perempuan, tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjaga? Sementara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma iblis. Tidaklah berdua-dua laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah iblis. Kita ini anak kemarin sore iblis sejak zaman Nabi Adam sudah menghadapi berbagai macam bentuk manusia. Merasa kuat. La haula wala quwwata illa billah. Demikian pula ya ikhwana fi dinna azzakumullah. Dijelaskan oleh nasihat oleh para ulama bahwa kalian sekarang dalam posisi menuntut apa yang dalam amanah, maka termasuk menjaga amanah ini. Menjaga amanah. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Karena al-isti'anah adalah hanya kepada Allah. Wa 'alam anna al-ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah manfaat itu tertimpa kepadamu, tidak akan pernah kau mendapatkan manfaat itu kecuali manfaat itu memang sudah Allah tetapkan kepadamu. Sebaliknya, walau ijtama'atil ummatu 'ala ay yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh orang bersepakat untuk membahayakan kamu, tidak akan pernah bahaya itu tertimpa kepadamu kecuali memang sudah Allah tetapkan bahaya itu tertimpa kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuh wa jaffatish shuhuh. Nah, telah terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Yakni takdir orang itu sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Ya ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kalau saja dalam ayat-ayat yang tadi Allah jelaskan, ya, bahwa apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan, bahkan dikatakan dalam ayat fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan-kegelapan daratan dan di lautan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi apa yang ada di dalam diri kita. Kehendak-kehendak kita saja itu Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu adalah merupakan ketetapan Allah yang menghendakinya. Nah, artinya apa? Pelajaran dari apa yang dikatakan, apa yang terjadi pada Imam Ahmad tadi. Rintihan karena sakit, keluhan karena sakit, beliau tahan. Ketika mendengar ayat wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak ada terucap satu ucapan kecuali ada raqib dan atid. Apalagi kalau sudah dalam bentuk kita ucapkan itu ucapan dosa, sudah tertulis kita dengan tulisan lewat SMS, lewat BBM, lewat WhatsApp dan sebagainya, hakada sudah dalam bentuk gambar-gambar yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ikhwan fil din, azakumullah. Jadi itu tadi bahwasanya ikhwan fil din, azakumullah. Kita berbuat. Kita meninggalkan, kita berbuat itu beramal, berucap, berkeyakinan, muraqabahnya adalah tidak ada urusan kita dengan makhluk. Kita pun meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, juga tidak ada urusannya kita dengan makhluk. Urusannya kita dengan Allah. Saya ini mau berbuat apa? Hari ini saya harus apa yang harus saya lakukan? Nah, orang yang meyakini tadi nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tadi akan mendapatkan penjagaan dari Allah, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah tabaraka wa taala. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tajah. Nah. Ya ikhwana fi din, jazakumullah. Apalagi kalau kita mahasiswa. Apabila lagi kita mahasiswa, terlalu banyak faktor yang bisa memalingkan kita dari agama ini. Banyak sekali faktor yang bisa menjauhkan kita dari agama ini. Sebaliknya, banyak faktor yang bisa mendukung kita, nah, bisa kokoh di atas agama ini. Nah, faktor yang bisa mendukung kita terjerumus ke dalam kebinasaan luar biasa. Kenapa? Karena lingkungan kita, pergaulan kita, di mana kebanyakan lingkungan kita dalam pergaulan kita di kampus, walakin aktsaran nasi hum fasiqun. Kebanyakan manusia adalah fasik. Belum lagi ketika kita berbicara banyak teman-teman kita yang non-muslim, Belum lagi di antara mereka yang mereka muslim tetapi tidak taat kepada Allah. Kalau bukan ini tadi ikhwan fillah azakumullah, kita wajib untuk belajar. Tadi kan dikatakan muraqabah itu adalah mudawamatu ilmin abad wa tayaqquni bittila'ir rabb bittila'il haq subhanahu wa ta'ala zahir wa batin. Terus menerus dia sadar dengan ilmunya terhadap Allah. Kemudian secara zahir dia amalkan apa yang dia tahu dari perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, faktor pendukung yang ketiga, yang ini perkara yang sangat-sangat penting yang banyak orang lalai, adalah doa. Adalah doa. Dua perkara tadi, nah, beramal dan wajib untuk berilmu, ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam hadis Muslim, badiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bergegas-gegas kalian beramal, bergegas-gegaslah kalian beramal, jangan menunda-nunda. Kalau itu perintah, cepat laksanakan. Kalau itu larangan, cepat tinggalkan. Jangan menunda-nunda. Jangan mengatakan ah nanti saja, besok saja. Nanti besok tidak ada seorang pun di antara kalian kita ini yang bisa menjamin bahwa nanti dan besok atau kapan saja kita masih hidup, kita masih mampu, tidak ada. Karena banyaknya fitnah kata Nabi. Fitanan karena banyaknya fitnah. Berarti beramal secara zahir itu adalah wiqayah. Itu adalah wiqayah. Jalan keluar kita dari menghadapi berbagai macam fitnah. Beramal. Ya. Jadi jangan menganggap remeh amalan zahiriyah. Jangan menganggap remeh. Jangan sih ya, sebagian orang kan begini nih prinsipnya. Apa itu? Dia pakai jilbab tapi kok nah, suka ghibah, suka namimah. Dia pakai cadar tapi kok. Apa itu? Dia pakai jenggot, dia pakai jubah tapi kok. Koknya ini tidak tahu apa terusnya. Nah, la wallahi. Kebaikan dia. Dia mengamalkan apa yang wajib bagi dia, itu adalah kewajiban dia. Urusan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, tinggal harus dinasihati dan diperbaiki. Nah, hal yang lain. Dan ikhwan nafidina azakumullah, dia beramal ini tadi seperti saya katakan bisa membantu dia untuk istiqamah di atas agamanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa fitnah-fitnah yang kita hadapi ini, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, fitnah syahwat kita tahu kebenaran tapi tidak mau ikuti kebenaran. Kita tahu kebatilan tapi tidak mau meninggalkan kebatilan. Seperti potongan-potongan malam yang gelap kata Nabi. Nah sekarang inilah ilmu. Kenapa? Ketika kita menghadapi kegelapan malam, yang kita butuhkan apa? Cahaya. Yang kita butuhkan adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Nah, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi fitnah-fitnah kehidupan ini, terkadang di pagi hari orang beriman, namun ketika masuk di sore hari dia berubah menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, ketika besok paginya dia berubah menjadi kafir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit nilai ke dunia. Maka faktor pendukung yang lainnya agar bisa kita istiqamah adalah banyak berdoa. Ini yang ketiga. Banyak berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman. Sampai dalam sebuah peperangan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin pasukan itu. Ada seorang dari pasukan tersebut, dia menancapkan tombaknya ke dalam tanah. Dan dia menunjuk ke atas langit dan berdoa kepada Allah. Pasukan yang lain heran. Kenapa orang ini berbuat seperti ini? Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Umar, biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Karena kita sangat membutuhkan kekuatan doanya. Subhanallah. Padahal ini dalam peperangan. Ya. Ikhwana fiddin, tidak ada seorang pun di antara kita. Yang mampu menjamin dirinya bahwa dia bisa istiqamah di atas keimanannya. Tidak ada. Yang bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak terjerumus ke dalam maksiat. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya bahwa dia akan terus menerus di atas kebaikannya. Tidak ada. Karena hati setiap hamba, setiap orang itu di antara jemari, dua jemari dari jemari Allah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Nabi suka berdoa dengan doa ini. Kalau Nabi saja, Nabi kita saja, senantiasa minta kepada Allah agar dikokohkan dia tadi atas ketaatan kepadanya, di mana kita dibanding Nabi? Di mana kita? Nah, yang kata Nabi sallallahu, yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi keluar rumah, kemudian ada perempuan, kemudian ada terdetik sesuatu dalam hatinya, Nabi kembali lagi ke rumahnya dan memenuhi hajatnya dengan istrinya di rumah. Kita ada perempuan, rewaku. Nah, kita ada perempuan, makanya semakin maju. La haula wala quwwata illa billah. Di mana kita dibanding Nabi? Nah. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tukthiru an taqula hadha du'a. Ya Rasulullah, engkau sangat banyak membaca doa ini. Kata Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi' ar-rahman yuqallibu kayfa yasha wa in syaa istaqama wa in syaa zal. Wahai Aisyah, sungguh bahwa hati setiap hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah membolak-balik hati itu sekehendaknya. Kalau Allah menghendaki, maka hati itu akan istiqamah. Kalau Allah menghendaki, hati itu akan tergelincir, maka akan tergelincir. Maka yang ketiga ini, yakni doa, tidak boleh ditinggalkan. Kita keluar rumah sudah berdoa. Ya, doa keluar rumah lah. Ini mahasiswanya. Kalau di pondok itu anak TK sudah hafal doa keluar rumah. Ini mahasiswa, masya Allah hafal semua ya. Doa-doa ya. Kita keluar rumah saja sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah aku bertawakal atas Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena apa yang akan kita hadapi di luar nanti, nah, kita tidak tahu. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya terhadap apa yang akan kita hadapi di tempat kuliah kalian. Kalian tidak, kita semuanya tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan kita hadapi di perjalanan kita, di tempat kerja, di tempat kuliah, di kos-kosan. Nah, ya, di mobil, di kendaraan kita tidak bisa tahu. Maka berdoa kepada Allah. Nah, termasuk apa? Termasuk maksiat-maksiat yang akan menghadapi kita, yang akan kita lihat, yang akan kita dengar, kita tidak pernah bisa tahu mampu atau tidak. Maka kita tawakal kepada Allah. Kita nikah saja. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan istri kita, doa saja kita minta kebaikan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat 'alayya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat 'alayya. Ya Allah, saya memohon kebaikan perempuan ini kepadamu dan kebaikan yang kau lekatkan kepadanya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan wanita ini dan kejelekan yang kau lekatkan kepadanya. Subhanallah. Nah, doa ya, doa, banyak berdoa. Selain doa itu tadi, berilmu banyak wajib kita untuk terus belajar. Semakin banyak kita mempelajari agama ini, semakin kita mengenal Allah, maka akan tentu akan semakin apa? Kita punya pengetahuan bagaimana muraqabatullah, merasa terawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tadi faktor amalan, pendukung secara lahirnya, faktor yang sangat kuat untuk kita terus dalam muraqabah Allah. Ya, jadi jangan kita memandang atau menilai begini nih. Ada sebagian orang menilainya kayak begini nih. Apa itu sok suci dia? Dia berpenampilan dengan sunnahnya. Terkadang ada anggapan sok suci orang ini. La wallahi, bukan karena itu. Justru kita merasa lemah. Sekali lagi, justru kita merasa lemah. Hati kita ini lemah. Syubhat menyambar-nyambar, bisa membinasakan kita. Maka kita lewat pendukung secara lahiriah ini karena Allah, mudah-mudahan kita terjaga. Mudah-mudahan kita terjaga. Termasuk ya ikhwah, adik-adikku sekalian para mahasiswa, termasuk yang paling membahayakan sekarang kita ini adalah faktor, nah, informasi ya lewat internet ya, alat-alat seperti HP, nah, apalagi itu, nah, dan sebagainya. Ini faktor yang termasuk selain itu tadi pergaulan. Selain itu tadi pergaulan, yang kedua, peralatan-peralatan yang kita miliki, yang barangkali tujuan kita untuk mengadakan itu tadi, untuk mendukung ya, mendukung keilmuan kita, barangkali ya. Nah, barangkali kita membeli itu tadi, beli laptop, apalagi HP, barangkali pikiran kita, saya beli laptop, saya beli tablet, atau yang semisalnya, Naam, untuk alat saya belajar. Naam, bisa dapatkan informasi kalau saya fakultas kedokteran bisa cepat mengakses ilmu yang mendukung ilmu kedokteran saya. Kalau saya fakultas ekonomi bisa mengakses informasi-informasi tentang ekonomi dan sebagainya. Hakadah, barangkali tujuan seperti itu. Tapi berhati-hati. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Naam, inna mimma akhfafal akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan setelah meninggalku, dibukakannya atas kalian kembang-kembang dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Fasilitas kehidupan kita semakin mewah, semakin luar biasa. Tapi pada sisi yang lain, bisa sangat amat membahayakan. Maka nasihat saya, jangan sekali-kali membuka. Jangan sekali-kali membuka akses-akses di media, apa tuh, informasi yang melanggar agama kita. Nah, ya, ada nasihat-nasihat ulama sekarang untuk menjauhi. Nah, seperti buka situs-situs porno. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak butuh, jangan membuka situs-situs seperti itu. Situs-situs internet. Kalau tidak butuh, kenapa? Karena terkadang kita buka saja situs yang benar-benar yang kita butuhkan, mau informasi kesehatan, yang keluar gambar perempuan, iklan-iklannya, ya kan? Ya enggak? Bahkan beberapa kali saya mau cari informasi tentang pondok pesantren, tentang dakwah. Nah, lu kenapa ini kok ada iklan-iklan perempuan seperti ini? Padahal ini informasi-informasi keagamaan kita cari. Kita masuk ke sana, masuk mereka di sana. Nah, ini yang sangat membahayakan. Di masa kita sekarang ini, merasa terawasilah, merasa dilihat, merasa didengarlah oleh Allah, misalnya merasa diketahuilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian dalam kamar kos-kosan kalian sendirian, buka akses internet, jangan mengira Allah tidak melihatmu, jangan mengira Allah tidak mendengarmu, jangan mengira Allah tidak melihatmu. Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Yani ilmu Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan mengira Allah tidak tahu. Justru kalau kalian menyangka, mengira dalam hati bahwa Allah tidak melihatmu, bahwa Allah tidak mengetahuimu, maka ini keyakinan kufur. Ini keyakinan kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan antara perkara yang lain juga yang bisa membantu seorang talib seperti kalian. Seperti kalian. Kalau sudah tidak mampu menikah. Mahasiswa kan boleh menikah ya? Boleh enggak? Boleh? Mahasiswa boleh menikah enggak? Boleh. Nah, boleh menikah. Kenapa enggak boleh? Nah, ya, daripada setiap hari cuma sakit hati, ya kan? Ya ikhwah, jangan berdusta lah, jujur. Tiap hari ketemu perempuan-perempuan, kalian tidur tidak nyenyak. Kalau perempuan-perempuannya akhwat masa, insya Allah tidak ya, tidak beda. Nah, ya. Tuh, menerawang lihat atap langit-langitnya yang dibayangkan teman-teman di kelasnya. Hah? Rugi. Mendingan nikah sudah. Nah, kan? Enak. Sama istrinya pergi kuliah, masya Allah. Nah, tidak ada dosa bagi dia, istri-istri dia, masya Allah. Koas bersama dengan istri dia, koas dengan orang lain, bikin pusing ya, ikhwah. Nah, ya, muraqabah, sekali lagi muraqabatullah, merasalah terus diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada aneh. Teleponan sekarang ya? Hah? Oh gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini alat-alat kita, HP-HP. Kalau yang dibutuhkan adalah HP hanya untuk SMS, untuk telepon, ya itu saja yang murah-murah, 150 ribu cukup. Ya, HP-HP murah kan bahkan ada yang tidak sampai 100 ribu. Apa yang di kayak gini nih, diseret-seret kayak gini nih. Sekali lagi adik-adikku sekalian, jangan kita menjadi menyesal terhadap apa yang kita perbuat. Jadilah orang yang zuhud. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadilah kita orang-orang yang wara', yakni tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Karena tadi sudah kita jelaskan, apa saja akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan akan amalan sekecil apapun akan didampakkan oleh Allah di akhirat nanti. Nah, wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah. Kalau kulit kita ini yang kata Allah dalam Al-Qur'an, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai', ketika kulit kita ini mempersaksikan nanti di hadapan Allah, kulit kita ini akan mempersaksikan. Ya Allah, wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah kalau mempersaksikan, ya Allah, saya dulu suka gesek-gesekkan kulit saya ini dengan kulit itu. Kulit bukan mahram saya. Suka sentuh-sentuhan dengan kulitnya bukan mahram saya. Kata mulut, kata anggota tubuh yang lain yang mempersaksikannya, lima syahidtu ma'alaina, kenapa engkau persaksikan kami? Barangkali ketika mata kita ini dipersaksikan jelek, ketika telinga kita dipersaksikan jelek, tangan kita, kaki kita dipersaksikan jelek, masyhadtum alaina, kenapa engkau persaksikan atas kejelekan atas kami? Apa jawaban kulit-kulit ini? Antaqanallah allazi antaqa kulla syai', Allah yang membuat kami berbicara, yang Allah membuat segala sesuatu mampu berbicara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nas'alullah as-salamah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa kita lebih banyak fokusnya ya membicarakan tentang masalah-masalah seperti ini? Karena tidak ada perkara yang paling membahayakan, kata Nabi, yang untuk umat ini, ma taraktu syai'an adarru lirrijal, ma taraktu ummati adarru lirrijal minan nisa. Tidak ada perkara yang aku tinggalkan umatku yang paling berbahaya bagi laki-laki dibanding perempuan. Dibanding perempuan. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya perempuan, penyebutan Allah dalam Al-Quran untuk banyak di rumah, untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, menjaga kehormatan mereka. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kita dengarkan nasihat dari Ustaz Abu Nasim Khatar. Hafizahullah taala. Wa barakatuh. kepada ikhwan dan akhwat. Itu tadi materi pertama yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Rahim, dan kita pilih untuk sementara untuk melakukan telekonferensi dengan Ustaz Abdul Rahim.